Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adab seorang mukmin dalam menjenguk orang yang sedang sakit. Dan kita sampai pada hadis yang ke-525. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yaqulu lil marid, bab tentang ma yaqulu lil marid, apa yang hendaknya dikatakan lil marid, kepada orang yang sakit. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ma yaqulu lah, apa yang hendaknya dia katakan kepadanya. Naam, seperti contohnya bertanya tentang keadaannya atau menanyakan tentang sakitnya atau yang semisal dari itu. Ini naam yang akan dibahas oleh beliau al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ma yaqulu lil marid, apa yang hendaknya dikatakan kepada al-marid, orang yang sedang sakit, yang sedang dia jenguk. Di sini beliau membawakan sebuah hadis. Qala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Malik. An Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah. An Abihi. Dari bapaknya. Yaitu Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat. Bahasanya beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wa'ika Abu Bakar wa Bilal. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menceritakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, wa'ika Abu Bakar wa Bilal. Wa'ika maknanya adalah asabathum al-wa'kah ay al-humma, menimpa kepada mereka al-wa'kah. Wa'kah itu adalah penyakit al-humma, penyakit demam. Aw al-alam alladhi yajiduhul insan minal humma, atau rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang ketika dia sedang tertimpa demam, menggigil badannya atau panas tubuhnya. Nah, ini disebut dengan al-wa'kah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baru sampai di kota Madinah bersama para sahabatnya kaum muhajirin dalam rangka apa? Berhijrah, meninggalkan kota kelahiran mereka, kampung halaman mereka Makkah. Mereka berpindah ke Madinah. Dan ketika baru sampai belum lama di kota Madinah, wa'ika Abu Bakar wa Bilal, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala, keduanya terkena penyakit demam. Qalat fadakhaltu 'alaihima, kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka aku masuk menemui keduanya. Aku menjenguk keduanya, Abu Bakar, ayahnya, dan Bilal. Qultu ya abatah, kemudian aku katakan kepada ayahku, ya abatah, kaifa tajiduk, wa ya Bilal, kaifa tajiduk, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu hari ini? Waya Bilal, demikian pula wahai Bilal, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana kabarmu? Dan inilah syahid naam dari apa yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menjenguk keduanya yang sedang sakit. Fadakhaltu 'alaihima, yang mana beliau ketika itu masuk menemui keduanya karena memang keduanya fi makanin wahid, ada di satu tempat. Naam, sehingga ketika menjenguk keduanya ada dalam satu tempat. Beliau radhiyallahu ta'ala anha menanyakan kabar tentang keadaan ayahnya. Kaifa tajiduk, demikian pula sahabatnya Bilal radhiyallahu ta'ala, bagaimana keadaan? Qala, maka ayahnya menjawab, beliau mengatakan, wa kana Abu Bakar idza khadathul humma yaqul kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Dan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala idza khadathul humma, ketika beliau naam ditimpa dengan penyakit al-humma, penyakit demam, naam, beliau biasanya mengatakan sebuah syair ini. Naam, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, bahwasanya setiap orang itu musabbah, ayasbihu fi sihah wa afiyah wa khair fi ahli ay baina ahli, setiap orang naam dia dalam keadaan pagi hari dia dalam kebaikan, kesehatan dan afiyah di antara keluarganya. Wal mautu adana min syiraki na'lih, dan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ingin mengingatkan kepada kita semua tentang naam bahwasannya al mautu qarib, bahwasannya kematian itu dekat. Kematian itu adalah perkara yang pasti. Naam, terkadang seorang insan, seorang hamba dia di pagi hari dalam keadaan sehat wal afiah, naam, bahagia hidup di tengah-tengah keluarganya. Ternyata sore hari dia telah meninggalkan dunia ini. Sehingga al-maut la yufarriqu baina as-sahihi wal marid was-sahihi was-saghiri wal kabir. Yang namanya kematian itu tidaklah membedakan antara orang yang sehat dan antara orang yang sakit. Terkadang orang yang sehat wal afiyah tiba-tiba dia meninggal dunia, telah datang ajalnya. Demikian pula orang yang sakit, naam, terkadang dia naam belum sempat sembuh dari sakitnya, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Was saghiri wal kabir, dan juga kematian tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, antara yang muda dan tua. Naam, ketika telah datang ajal seorang insan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan atau menundanya sedikit pun. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap insan, setiap orang, naam, dia berpagi hari dalam keadaan baik, khair, kesehatan dan afiah, di antara keluarganya dalam keadaan al-maut, kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Beliau ketika ditimpa dengan penyakit demam, ingat dengan kematian, ingat dengan negeri akhirat, dan beliau ingin mengingatkan kepada kita semua tentang negeri akhirat, yang mana naam kematian bisa mendatangi seorang hamba kapanpun dan dimanapun, maka hendaknya dia menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat, kematian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kana Bilalun idza uqli'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Demikian pula kana Bilal, adalah sahabat Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala, idza uqli'a anhu ay bari amin maradih, ketika irtafa'anhu al-marad wal humma maknanya adalah ketika sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala uqli'a anhu al-marad, telah sembuh dari penyakitnya, telah sembuh dari demamnya. Yarfa'u aqiratahu, yarfa'u sawtah, beliau mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, berkata dengan lantang. Fayaqul, dan beliau mengucapkan bait syair ini, ala laita syi'ri, hal abitanna lailatan, biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu, wahal aridan yauman miyaha majannatin, wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Dan adalah sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala, dan beliau adalah salah seorang dari kalangan muhajirin, orang-orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau ditimpa dengan penyakit demam di Madinah, dan setelah sembuh beliau menunjukkan kegembiraan dan kesenangannya dengan mengucapkan dua bait syair ini, ala laita syi'ri, ay laitani ashur, au laitani a'lam, seandainya aku mengetahui, seandainya aku bisa merasakan, hal abitanna lailah biwadin, apakah aku masih bisa bermalam satu malam biwadin, di suatu lembah. Yang dimaksudkan dengan lembah di sini adalah kota Makkah. Naam, kota Makkah, kampung halaman beliau yang baru saja beliau tinggalkan. Naam, Makkah disebut juga dengan Wadin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman dan tumbuhan di sana, di sisi rumahmu ya Allah, ay rumah al-haram atau Ka'bah. Wadin di sini yang dimaksudkan adalah Makkah. Ala laita syi'ri hal abitanna lailah biwadin, laitani a'lam, seandainya aku masih bisa merasakan, apakah aku masih bisa bermalam di lembah atau di Mekah semalam, wa hauli idkhirun wa jalilu, dalam keadaan di sekelilingku ada idkhir wa jalil. Makna idkhir dan jalil, naam, disebutkan oleh mereka para ulama, huma nau'an minan nabati raqiqan da'ifan. Idkhir dan jalil ini adalah dua macam tanaman. Naam, dua macam dari tumbuh-tumbuhan yang dia itu bentuknya tipis, naam, dan lunak atau lembek, yang halus. Raqiqan, dha'ifan. Naam, dua tanaman yang tipis atau yang lembut. Yustafadu minhuma fitas qifil buyut, yang bisa dimanfaatkan dari dua tanaman yang lembut ini untuk mengatapi rumah. Naam, mungkin seperti apa? Alang-alang. Yang bisa digunakan idkhir dan jalil ini untuk digunakan oleh mereka orang-orang Arab ketika itu, tasqiful bait, untuk mengatapi rumah. Karena naam, tidak ada genteng ketika itu, sehingga diatapi dengan rerumputan ini, idkhir dan jalil. Dan disebutkan annal idkhir dzu raihatin thayyibah, bahwasanya idkhir ini memiliki apa? Memiliki bau yang wangi. Idkhir ini memiliki bau yang wangi. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan kota Madinah dari rerumputan dan pepohonan yang mengganggu, paman beliau Abbas naam Ibn Abdul Muttalib menyarankan, illal idkhir ya Rasulullah, kecuali idkhir ya Rasulullah, jangan ditebang atau jangan dimusnahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan illal idkhir, kecuali tanaman ini, karena memiliki manfaat dan disebutkan juga memiliki bau yang wangi. Qala ala laita syi'ri hal abitanna lailah biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu, seandainya aku merasakan apakah aku masih bisa bermalam di kota Makkah dan di sekelilingku ada tanaman ini, idkhir wa jalil, wa hal aridan yauman miyah majannatin, dan seandainya aku juga bisa mengunjungi suatu hari miyah majannah. Miyah majannah ini adalah maudhi'un qarib min Makkah, adalah suatu tempat yang dekat dengan kota Makkah. Dikenal dengan tempat ini sebutan Miyah Majannah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya di daerah ini fihi sukun min aswaqihim. Ada sebuah pasar yang digunakan oleh mereka, penduduk Madinah untuk berjual beli. Salah satu pasar mereka ada di daerah Miyah Majannah. Al-Muhim, ini adalah tempat yang bagus, yaitu seperti kota Mekah. Dan beliau Bilal radhiyallahu ta'ala ingin kembali ke kota Mekah, kampung halaman mereka, tempat tinggal dan tempat lahir beliau ketika itu. Sehingga ketika beliau telah sembuh dari penyakit demamnya, beliau rindu dan ingin kembali ke Mekah. Wahal aridan yauman miyah majannatin, dan seandainya aku masih bisa mengunjungi suatu hari nanti miyah majannah, wahal yabduan li syamatun watafilu, dan apakah akan nampak padaku syamatun watafilu. Syamah watafil, dikatakan bahwasannya annahuma jabalan, nama dua buah gunung yang ada di Mekah. Wakila annahuma ainani fi Mekah, dan ada yang mengatakan bahwasanya syamatun watafil ini adalah nama mata air. Nama mata air. Bahwasanya sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala ketika beliau telah sembuh dari sakitnya, dari demamnya, nasyata fi ziyarah Makkah. Beliau ingin atau bersemangat untuk mengunjungi tempat-tempat yang indah, seperti kota Makkah. Dan beliau menginginkan bisa kembali ke kota Mekah. Sehingga beliau melantunkan dua bait syair ini dengan keras suaranya. Dengan lantang. Ala laita syi'ri hal abitanna laylah biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu. Wahal aridan yauman miyaha majannatin. Wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Beliau menggambarkan tentang beberapa keindahan alam yang ada di kota Mekah. Segarnya udara yang ada di sana, udara yang sejuk, pemandangan yang mengenakkan, sehingga itu bisa menyehatkan bagi orang yang bisa pergi ke sana. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbartuhu, dan aku mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang barusan perkataan yang baru beliau dengar dari kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala, yang sudah beliau jenguk, dan keduanya mengatakan perkataan yang demikian dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan khabar dan cerita dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah doa yang bagus, doa yang mulia. Beliau memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad, wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa anqul hummaha faj'alha fil bil juhfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui keadaan sahabatnya tertimpa dengan penyakit, baru saja pindah ke Madinah, mendapatkan ujian berupa penyakit demam, beliau merasa iba, merasa kasihan. Maka beliau mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta kepada kami kepada kota Madinah. Jadikanlah kami mencintai kota Madinah, atau jadikanlah kota Madinah sebagai kota yang kami cintai, tempat tinggal yang kami sukai. Kahubbina Makkah au asyad, seperti sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau lebih daripada itu, lebih mencintai kota Madinah daripada Makkah. Wasahiha, dan namsehatkanlah kota Madinah. Maksudnya adalah jauhkan ya Allah kota Madinah dari berbagai macam penyakit. Jadikanlah kota Madinah kota yang sehat. Naam, kota yang memiliki udara yang sejuk, memiliki naam memiliki kesehatan bagi penghuninya. Wa barik lana fi sha'iha wa muddiha, dan berkahilah bagi kami pada sha' dan juga mudnya. Maksudnya adalah fi ta'amiha wa nabatiha wa fi tijaratiha, dan berkahilah ya Allah pada makanan-makanan kami yang ada di Madinah dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Madinah. Kenapa disebutkan dengan sha' dan mud? Karena biasa mereka menakar makanan-makanan tersebut dan tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan apa? Dengan sha' dan juga dengan mud, dengan ukuran tangan. Dan juga disebutkan sha'iha wa muddiha, yang dimaksudkan juga adalah at-tijarah atau perdagangan. Ya Allah, berkahilah pada kami perdagangan-perdagangan yang ada di Madinah. Wangkul hummaha, dan pindahkanlah penyakit demamnya. Faj'alha bil juhfah, dan jadikanlah penyakit demam tersebut naam berpindah ke kota Juhfah. Di mana itu Juhfah? Juhfah adalah baladun baina Makkah wal Madinah. Juhfah itu adalah nama sebuah daerah yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW mengirimkan penyakit demam ini ke kota Juhfah? Naam, di Madinah sedang ada penyakit demam, sedang ada penyakit al-humma. Setelah mendapatkan khabar dari naam pengaduan dari sahabatnya, kalangan muhajirin yang mendapatkan penyakit tersebut, beliau merasakan kasihan, kemudian mendoakan kesehatan bagi Madinah, kota Madinah dan penduduknya, dan beliau juga mendoakan agar penyakit ini pindah ke kota Juhfah. Mengapa demikian? Disebutkan oleh mereka para ulama, li'anna fil Juhfah yahudun fihim ida'un syadid lil muslimin. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya ketika itu di daerah Juhfah, naam ada orang-orang Yahudi yang mana mereka ketika itu memiliki permusuhan yang sangat naam kepada kaum muslimin. Di Juhfah ada mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, dalam keadaan mereka orang-orang Yahudi tersebut memiliki sikap permusuhan yang sangat keras naam kepada kaum muslimin dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghukum mereka dengan mengirimkan penyakit tersebut kepada mereka. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan sebuah faedah dari hadis ini, fihi dalilun ala du'a ilal kuffar bil halaki wal amrad ay al mu'anidin. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat faedah tentang bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kufar dengan kebinasaan dan penyakit-penyakit. Naam, didoakan kejelekan bagi mereka supaya mereka mendapatkan kebinasaan, supaya mereka mendapatkan berbagai macam penyakit. Tapi yang dimaksudkan dengan orang-orang kufar yang boleh didoakan dengan doa kejelekan yang seperti ini adalah mereka al-mu'anidin, orang-orang kufar yang mereka memusuhi kaum muslimin, yang memiliki naam rasa benci kepada kaum muslimin, bukan orang-orang kufar yang sedang dalam perjanjian atau al-mu'ahad atau yang semisalnya, bukan. Tapi al-kufar, al-mu'anidin, orang-orang kufar yang mereka menyimpan dendam, menyimpan pemusuhan kepada orang-orang Islam. Kemudian, 6, faedah juga yang berkaitan dengan perbedaan antara Nabi SAW mengutus penyakit demam di sini kepada mereka orang-orang kafir. Tapi mengapa? Dalam hadis yang sebelumnya, yang pernah kita baca, Nabi SAW pernah mengutus penyakit al-humma, penyakit demam ini kepada siapa? Kepada orang-orang Ansar. Ya kan? Nabi SAW didatangi dengan oleh penyakit demam. Dan penyakit demam tersebut diutus oleh Nabi SAW kepada mereka, kaum Ansar. Sehingga setelah mereka diutus kepada kaum Ansar, kaum Ansar mereka menjalani, mendapatkan penyakit demam yang sangat mengganggu tubuh-tubuh mereka. Mereka mengalami panas sampai beberapa hari karena penyakit demam tersebut menimpa mereka semua kaum Ansar yang ada di Madinah. Maka irsalul marad huna mukhtalifun anil irsali bil marad lil Ansar. Bahwasanya pengutusan Nabi SAW terhadap penyakit demam di dalam hadis ini berbeda dengan apa yang telah beliau lakukan sebelumnya, bahwasanya beliau pernah mengutus penyakit demam kepada kaum Ansar. Apa perbedaannya? Lianna al-madhi huwa maqamut tamhis wat tanqiyah wat takfir. Pengiriman demam kepada kaum Ansar ketika itu adalah dalam rangka apa? At-tamhis, at-tanqiyah, pembersihan, pensucian, wat takfir, dan juga dalam rangka pengguguran dosa-dosa mereka kaum Ansar. Ini sebagai nikmah, sebagai nam pembersihan mereka kaum Ansar dari dosa-dosa yang mereka yang ada pada mereka. Nabi SAW ingin membersihkan keadaan mereka sehingga Nabi SAW mengirimkan ujian tersebut kepada mereka. Dan mereka menghadapinya dengan kesabaran. Kemudian setelah itu Allah angkat penyakit demam tersebut dari mereka. Dan mereka nam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma huna fa huwa halakun wa adza wa uqubah. Adapun nam pengutusan penyakit demam di dalam hadis ini kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di daerah Juffah, ini adalah dalam rangka halak wa adza wa uqubah, hukuman, gangguan dan kebinasaan bagi mereka orang-orang kufar. Itu perbedaan dari dua jenis pengiriman penyakit demam atau al-humma yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Ini sebagai takfir, tamhis wan tanqiyah, pembersihan dosa. Adapun yang di sini kepada orang-orang kufar, ini adalah sebagai uqubah. Dan tentunya di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang doaun lil muslimin bil barakati wasyihhati wal khair. Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dengan barakah, kesehatan dan kebaikan. Ini adalah perkara yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, في هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدين والدنيا. Di dalam hadis ini kata beliau rahimahullah terdapat sebuah dalil tentang disyariatkannya berdoa di dalam masalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun yang berkaitan dengan urusan dunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan akhirat kita, kemaslahatan dunia kita. Naam, atau menolak, menghindari kemudaratan. Kita juga disyariatkan untuk berdoa dan meminta itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Memberi. Wa qad kanatil madinatu fiha waba wa min ashharihi al-humma. Fa asabatil muhajiraini Aba Bakrin wa Bilala. Dan ketika itu kota Madinah padanya ada sebuah wabah. Dan wabah yang paling terkenal adalah penyakit demam. Maka penyakit demam tersebut menimpa kepada dua sahabat muhajirin, yaitu Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzalika fada'a bil barakah. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan al-barakah dengan keberkahan. Awalan bi muhabbatil Madinah fa habbathal qulub watma'annu biha tsumma da'a bil barakati fi sha'iha wa muddiha. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kecintaan kepada kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalkan kampung halamannya kota Mekah yang di dalamnya ada rumah Allah Ta'ala Ka'bah bersama para sahabatnya kaum muhajirin. Tentu ini adalah perpisahan yang menyedihkan. Sampai di kota yang baru, tempat tinggal yang baru tentu penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak semua orang suka atau senang, butuh kesabaran untuk menghadapinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kota Madinah, tempat tinggal yang baru tersebut, menjadi tempat tinggal yang dicintai, yang disenangi, nam bahkan lebih dicintai atau disenangi daripada kota Mekkah. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau, fahabbat hal qulub watma'annu biha. Akhirnya hati-hati kaum muslimin semuanya ketika itu mencintai kota Madinah, dan mereka juga merasa tenang tinggal di Madinah, tidak lagi gelisah dan tidak lagi merasa gundah gulana, dan mereka betah tinggal di kota Madinah bersama kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Qala thumma da'a bil barakati fi sha'iha wa muddiha thumma da'a bi an yanqula Allahu waba'aha ila al-juhfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan pada sha' dan mudnya, yaitu makanan, tanaman dan juga perdagangan, perniagaan yang ada di kota Madinah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memindahkan wabah yang ada di kota Madinah berupa penyakit demam ke daerah Juhfah, ay al makanul ma'ruf miqatu ahli Syam. Juhfah ini adalah tempat yang sudah ma'ruf diketahui, yaitu yang ada di antara Mekah dan Madinah, dan tempat ini adalah tempat miqatnya penduduk negeri Syam. Sehingga ketika orang-orang negeri Syam atau yang berasal dari arah negeri Syam sana, ketika mereka mau melakukan umrah atau ibadah haji, sampai di miqat ini mereka disyariatkan untuk memakai pakaian ihram. Qala wa da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah, istajaballahu du'aahu fa shahhahal Madinah ay sara ahluha ashiha anjahumullahu minal humma allati kanat taftaku bihim. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah doa yang mustajabah, yang dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah kota yang sehat, ay sara ahluha ashiha. Naam, penduduknya menjadi orang-orang yang sehat, bebas dari berbagai macam penyakit. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua dari penyakit demam yang sebelumnya telah membinasakan atau menjangkiti mereka semua. Qala wa barakallahu fi muddiha wa fi sha'iha wa baraka fiha barakatan 'ammah bi fadlillahi tsumma bi da'watir rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada makanan dan juga tanaman dan juga perniagaan atau perdagangan mereka, mud dan sha'nya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kota Madinah dengan barokah yang umum, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya dengan sebab doa Rasulnya alaihi salatu wassalam. wa kanat mahbubatan ladaihim mithla hubbihim li Makkah harasahallah. Dan jadilah enam kota Madinah itu dicintai di sisi mereka semua kaum muslimin, baik kaum muhajirin dan ansar semuanya. Enam sebagaimana kecintaan mereka kepada kota Makkah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai macam kejelekan atau keburukan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.